Halo Pak Ustaz Rahmat Ba'akuni, saya dukung penuh usaha menggugat bentuk-bentuk segitiga lambang iblis dan dajjal. Ini 5 simbol yang perlu Ustaz gugat. Tabayun itu harus selalu didukung. Apalagi ketika melibatkan 2 orang keren, atas nama Ridwan Kamil dan Ustaz Rahmat Ba'akuni. Masjid Al-Safar, karya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menuai kontroversi. Masjid Al-Safar dianggap mengandung simbol Illuminati. Desain masjid menjadi kajian Ustaz Rahmat Ba'akuni dan viral di media sosial. Supaya tidak terjadi konflik, Majelis Ulama Indonesia MUI Jabar menggelar diskusi umum di Balai Asri Pusdai, Jabar, Kota Bandung. Acara itu dihadiri langsung oleh Ridwan Kamil dan Ustaz Rahmat Ba'akuni untuk menjelaskan kepada publik terkait polemik desain masjid tersebut. Inti dari pemaparan Ustaz Rahmat Ba'akuni itu begini, ada jin bernama Ajazil tidak mau sujud ke Nabi Adam karena menganggap dirinya lebih baik. Ajazil mendapat gelar iblis dari Allah. Zionis Yahudi tidak menerima Ajazil disebut iblis pembangkang. Menurut mereka, Ajazil ini korban ketidakadilan Tuhan. Maka, Zionis Yahudi tidak menyebut iblis, tapi diberi gelar penghormatan yakni Lucifer, sang pencerah, ucapnya. Pak Ustaz kemudian menjelaskan bahwa beberapa negara atau suku yang sempat menyembah matahari, salah satunya di Mesir, yang menyembah Dewa Horus. Dari situ mulai muncul mitologi segitiga satu mata. Siapapun berhak memiliki segitiga, misalnya itu adalah simbol geometri, trigonometri. Tapi jangan lupa, Zionis Yahudi menciptakan ini untuk menyimbolkan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, katanya. Ustaz Rahmat Ba'akuni mengatakan, segitiga merupakan simbol yang digunakan Zionis Yahudi dalam berbagai hal. Segitiga terbalik menyimbolkan iblis, dan segitiga ke atas menyimbolkan Dajjal. Ketika keduanya dipertemukan, muncul lambang Yahudi yang sekarang menjadi bendera Israel. Tak lupa beliau juga memaparkan, bila kaum Zionis internasional memiliki 3 agenda besar. Pertama, mengumpulkan seluruh kaum Yahudi di seluruh dunia. Kedua, mendirikan negara yang berdaulat di atas tanah merah Palestina. Ketiga, menanamkan pengaruh atas dunia di berbagai kehidupan demi terbentuknya The New World Order. Demi mencapai itu, ada 3 yang dilakukan melalui simbol, ritual, dan arsitektur, ucapnya. Sungguh pemaparan yang menggugah jiwa dan raga. Bikin badan ini menggigil karena tidak banyak media yang secara besar-besaran mengangkat soal tujuan rahasia Zionis ini. Terima kasih, Pak Ustaz. Nah, biar nanggung, untuk Pak Ustaz Rahmat Ba'akuni, tolong gugat juga 5 simbol dan benda ini supaya tidak meresahkan dan menuntun umat ke jalan kegelapan. Pertama, lambang rokok gudang garam. Perhatikan betul gambar bangunan yang ada di bungkus rokok gudang garam. Ada 5 bangunan dengan atap segitiga. Terkuak berkat Ustaz Rahmat Ba'akuni, bentuk segitiga yang mengarah ke atas menyimbolkan Dajjal. Jumlahnya bangunan itu ada 5. Saya curiga, ini hendak mengganti Pancasila, atau bahkan rukun Islam dengan paham Dajjal. Tolong Pak Ustaz, ini digugat juga. Sudah rokok itu sumber polusi udara, bukan asap kendaraan, atau pabrik, ternyata menyimpan sebuah pesan yang berbahaya. Biarin cukai rokok itu membiayai BPJS, yang penting mereka jahat. Gak peduli ada gunanya. Bukan begitu Pak Ustaz. Kedua, bentuk segitiga atap rumah. Pak Ustaz Rahmat Ba'akuni, seiring temuan logo segitiga di atap rumah simbol rokok gudang garam, maka semua rumah di Indonesia ini patut dirobohkan. Ingat Pak Ustaz, segitiga arah ke atas, itu simbol Dajjal, Masya Allah. Saya mengusulkan, ganti semua rumah di Indonesia dengan atap segitiga pakai honai atau rumah khas suku Baliem. Atapnya terbuat dari lumbia. Sudah silir, agraris pula. Sangat Nusantara pastinya, gimana Pak Ustadz, setujukan? Ketiga, bentuk tenda pramuka. Pak Ustadz Rahmat Ba'akuni, kalau semua rumah yang pakai atap segitiga dirobohkan, pokoknya saya menyarankan bikin honai saja. Jangan sekali-kali pakai tenda pramuka. Bentuknya ada yang segitiga, kalau dipakai pasti gerah dan merepotkan karena mudah tertiup angin. Ini anak-anak pramuka dan kakak-kakak pembina, disebut kakak, meski sudah usia 50 tahun, perlu mendapat pelajaran agama. Sudah tugas Pak Ustadz untuk meluruskan iman mereka. Saya percaya Pak Ustadz pasti nggak tinggal diam. Monggo Pak Ustadz. Keempat, celana dalam segitiga. Sempak ini adalah benda yang nggak punya manfaat, Pak Ustadz. Sudah bikin nyelempit di silip, dipakai pasti nggak nyaman. Mending nggak pakai sekalian. Masya Allah, ini sangat tidak syari. Sesuatu yang bikin repot umat, seharusnya memang dihapus saja. Apalagi pada gestring, punya bentuk sangat segitiga loh. Sudah nyelempit, mengandung ajaran dajjal pula. Tolong dong Pak Ustadz, ditertibkan yang masih pakai sempak segitiga. Karena sudah terpengaruh dajjal. Kelima, lambang setan di klub sepak bola. Ustadz Rahmat Ba'akuni, kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Logonya saja sudah mengandung gambar setan. Bawa garpu pula. Memangnya ini setan oseng-oseng tempe apa? Bawa garpu, kaya mau makan aja. Ini klub yang sangat jauh dari ajaran Islam. Bawa-bawa setan di logonya. Saya yakin, setan pun sebetulnya ogah jadi lambang klub sesat ini. Oleh sebab itu, sebelum semuanya terlambat, sebelum Dajjal betul-betul datang, atau sudah dibilang mau datang sejak puluhan tahun lalu, tapi kok nggak datang-datang, ya, tolong selamatkan para pecinta sepak bola ini Pak Ustadz. Tolong sekalian gugat klub Manchester Setan Oseng-Oseng Tempe United ini. Pak Ustadz.